lama. Kau yang ku cinta dalam hidupku hanyalah satu, hanya sekali ku jatuh hati. Cerita ini cintaku padamu seputih mutiara, namun kau abaikan begini. Daku harapan, hilang tujuan, daku menanti kapan terjadi engkau dan aku janji bersatu. Semua hanya impian, keringlah hatiku di dalam ku menanti engkau makin jauh dari. Cintaku padamu seputih mutiara, namun kau abaikan begini. Daku yang lemah tak berdaya, keringlah hatiku di dalam ku menanti engkau makin jauh dariku. Daku